orang-orang mukmin dan mukminat yang yang bertobat. Lahum tauba 'inda Allah 'azza. Yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu ta'ala ala wa. Baik, pemirsa, ya kita pun masih belum membahas ya surah At-Taubat. Ya, surah At-Taubah ayat 117-118. Insyaallah masih Dr. Kamil masih di Indonesia bersama kita semua. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan doa saudara yang melihat tabarok ini Yazid dan kemudian berdoa pada Allah agar punya turunan seperti beliau. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.